Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, akan kami persembahkan kepada Anda kajian lanjutan daurah online yang membahas kitab Al-Maratibus Sab'ul Wajibatu Tujahal Awamiri Syara'iyati, 7 tingkatan wajib dalam menyikapi perintah-perintah syariat. InsyaAllah kajian akan disampaikan bersama Fadilatul Syekh Dr. Abi Malik Ali bin Muhammad Al-Mash'ari hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mengambil faedah darinya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad sabaqa معنا في اللقاءات السابقة من المراتب السبع أربع مراتب. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka ceramahnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan, beliau mengatakan, kita telah berlalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya dari empat tingkatan, dari tingkatan-tingkatan yang wajib yang berkaitan dengan perintah syar'i. فاللقاءات السابقة كانت في المراتب الأربع. Maka pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan empat tingkatan yang telah lalu. وهي yaitu العلم, yaitu ilmu yang pertama, العزم bertekad, العلم المحبة العزم berilmu, kemudian mencintai dan bertekad. ثم الرابعة العمل. Kemudian yang keempat beramal. والليلة. Dan di malam ini لقاؤنا pertemuan kita سيكون akan membahas في المرتبة الخامسة pada tingkatan yang kelima. وهي yaitu متعلقة berkaitan بشروط dengan syarat-syarat العمل yang beramal. فَإِذَا عَلِمْنَا فِي اللِّقَاءِ السَّابِقِ apabila kita telah mengetahui dari pertemuan-pertemuan yang telah berlalu أَنَّ الْمَرْتَبَةَ الرَّابِعَةَ هِيَ الْعَمَلُ bahwasanya tingkatan yang keempat yaitu beramal فَفِي هَذَا اللِّقَاءِ maka pada pertemuan kali ini سَنَعْلَمُ kita akan mengetahui أَنَّ الْعَمَلَ لَا يَكْفِي إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَ فِيهِ شُرُوطُ قَبُولِ الْعَمَلِ bahwasanya suatu amalan tidak mencukupi, tidak diterima kecuali apabila terpenuhi padanya syarat-syarat diterimanya amalan. Fal martabatul khamisah, maka tingkatan yang kelima tata'allaqu berkaitan dengan bisyuruti qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amalan. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata penulis rahimahullah, al martabatul khamisah, tingkatan yang kelima, anna katsiran mimman amila, bahwasanya mayoritas atau banyak dari orang-orang yang beramal la yaqa'u khalisa, tidak ikhlas tatkala beramal. Fa in waqa'a khalisa, dan apabila dia melakukan dengan ikhlas, lam yaqa' sawaba, belum tentu amalannya benar sesuai dengan syariat. Wa ma'na hadhihi al-martabah, dan makna dari tingkatan ini ma'al maratib as-sabiqah, bersama dengan tingkatan-tingkatan yang sebelumnya, an ta'lama ayyuhal muslim, hendaknya engkau mengetahui wahai saudaraku muslim, annal maratib al arba'a as-sabiqah muhimmatun jiddan, bahwasanya empat tingkatan yang telah berlalu itu sangatlah penting, lakinnaha la takfi, akan tetapi itu saja tidak cukup, fala yakfi an na'lama al amra, maka kita tidak cukup hanya mengetahui perintah saja, wala yakfi an nuhibba al amra, dan tidak cukup kita mencintai perintah, ولا يكفي أن نعزم على فعل الأمر والمأمور, dan tidak cukup kita memiliki tekad untuk beramal atas apa yang diperintahkan, ولا يكفي أن نعمل ما أمرنا به, dan tidak cukup kita beramal dengan apa yang kita diperintahkan, بل لابد من مراتب أخرى, bahkan harus ada padanya tingkatan-tingkatan yang lain pula, يجب تحقيقها والإتيان بها, yang wajib untuk didatangkan dan diwujudkan. Wa min ahammi hadhihi al-maratib, dan yang paling penting dari tingkatan-tingkatan tersebut al-martabatul khamisah, yaitu tingkatan yang kelima, an yakuna al-amalu khalisan sawaba, hendaknya amalan tersebut ikhlas dan benar. وهذه المرتبة dan tingkatan ini قد دلت عليها أدلة كثيرة telah ditunjukkan oleh dalil-dalil yang banyak. أيها المستمعون والمستمعات wahai para pendengar لقد درسنا كثيرا kita telah banyak mempelajari وسمعنا كثيرا dan kita banyak mendengar أن شروط قبول العمل شرطان bahwasanya syarat diterimanya amal ada dua syarat الإخلاص والمتابعة إخلاص dan متابعة هذان الشرطان هما المرتبة الرابعة هما المرتبة الخامسة maka dua syarat ini adalah tingkatan yang kelima وهذا الموضوع dan tema ini وهذه المرتبة dan tingkatan ini لا يكفي لها لقاء واحد tidak cukup dalam satu pertemuan saja حتى نستوفي الكلام عليها ومسائلها ومباحثها بالتفصيل hingga kita bisa memberikan pembahasannya dengan rinci dengan sesuai dengan haknya ولأجلي ضيق الوقت dan karena singkatnya waktu ini سنتناول بعض المسائل والتنبيهات maka kita akan membahas sebagian permasalahan-permasalahan dan tanbih-tanbih ala sabil al-ikhtisari wal isyara dengan cara yang ringkas dan mengisyaratkan wal naj'al dhalika fi masail dan kita menjadikannya dalam beberapa poin permasalahan al mas'alatul ula permasalahan yang pertama ma hiya khulasatu hadhihi al martabah al khamisah apa ringkasan dari tingkatan yang kelima ini khulasatu hadhihi al martabah maka ringkasan dari tingkatan ini أنه يجب تحقيق الإخلاص والمتابعة. Yaitu hendaknya kita merealisasikan dan mewujudkan ikhlas dan mutabaah. بأن يكون العمل خالصا لوجه الله. Hendaknya amalan tersebut dengan ikhlas karena wajah Allah. لا يراد به غير الله. Tidak diinginkan darinya dari selain Allah. وبأن يكون العمل صوابا موافقا للسنة. Dan hendaknya amalan tersebut adalah benar dan sesuai dengan sunnah. Limadha? Kenapa? Karena kathiran mimman amila al-ibadat. Karena kebanyakan dari orang yang melakukan amalan ibadah. La yaqahu amaluhu khalisa. Amalannya tidaklah ikhlas. Fa'in waqa'a amaluhu khalisa lam yaqa' sawaba. Kalaupun amalannya sudah ikhlas namun terkadang tidak benar. وقد يقع عمله صوابا موافقا للسنة في الظاهر dan terkadang amalannya sudah benar sesuai dengan sunnah secara zahir لكنه لا يكون خالصا لوجه الله namun tidak ikhlas karena wajah Allah بل يدخله نوايا أخرى bahkan masuk kepadanya niat-niat yang lain فهذه المرتبة العظيمة maka ini adalah tingkatan yang sangat agung ishtamalat ala wajibain azimain yang terkandung padanya dua kewajiban yang agung pula wa syartain muhimmain dan dua syarat yang sangat penting la yashihhu al-amalu illa bihima yang tidak sah sebuah amalan kecuali dengan keduanya wa lam tashtamil hadhihi al-martabatu ala wajibin wahidin dan tingkatan ini tidaklah terkandung padanya satu kewajiban saja كما في المراتب السابقة. Sebagaimana pada tingkatan-tingkatan yang telah berlalu. بل هي مرتبة. Bahkan tingkatan ini. فيها واجبان وشرطان. Padanya ada dua kewajiban dan dua syarat. فلهذا الأمر. Oleh karena itu. كانت هذه المرتبة خطيرة ومهمة جدا. Tingkatan ini adalah tingkatan yang sangat penting dan berbahaya. لماذا؟ Mengapa? لأن خلل المكلفين والعباد. Karena kekurangan yang ada pada mereka para hamba dan orang-orang yang beribadah kathiran ma yaqa'u kebanyakannya terjadi bisababi tarkil wajibaini wasyartain dikarenakan meninggalkan dua kewajiban dan dua syarat ini al-ikhlas wal mutaba'ah ikhlas dan mutaba'ah wa aktsaru minhu dan kebanyakannya ma yaqa'u fihi al-khalal yang terjadi padanya kekurangan bisababi tarki ahadihima dengan sebab meninggalkan salah satu dari keduanya faqad yakunu mukhlishan fi 'amalihi terkadang seorang ikhlas dalam amalannya lakinnahu laisa muwafiqan lis-sunnah namun dia tidak mencocoki sunnah waqad yakunu 'ala as-sunnah dan mungkin amalannya di atas sunnah bi zahiri amrihi pada zahir perkaranya lakinnahu la yuwaffaqu linniyatil khalisah namun dia tidak diberikan taufik untuk niat yang ikhlas wa hadha sababul khatar wal khauf maka ini adalah sebab kenapa tingkatan ini bahaya dan sesuatu yang mengkhawatirkan fakam min insanin abada Allah katsiran Betapa banyak manusia mereka banyak beribadah kepada Allah. وأتعب نفسه في عبادات شاقة جدا. Dan dia menjadikan dirinya lelah dan capek dalam ibadah-ibadah yang berat padanya. وكانت نيته خالصة. Dan niatnya ia ikhlas. ولكن عمله مردود. Namun amalannya tertolak. والسبب. Dan sebabnya. لأنه لم يوفق لاتباع السنة فيما عبد الله به. Karena dia tidak diberikan taufik untuk mencocoki sunnah dalam ibadahnya tersebut. وَكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ اجْتَهَدَ فِي تَعَلُّمُ السُنَّةِ. Dan betapa banyak manusia yang bersungguh-sungguh dalam mempelajari sunnah. وَفَهِمَ كَيْفَ يُطَبِّقُ الْعِبَادَةِ. Dan paham bagaimana mewujudkannya dalam ibadah. فَعَبَدَ اللَّهَ عِبَادَةً مُوَافِقَةً لِلسُنَّةِ فِي ظَاهِرِهَا. Dan dia beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah secara zahir. ولكن نيته ليست خالصة. Namun niatnya tidak ikhlas karena Allah. قد دخل فيها ما يشوبها. Dan masuk kepadanya sesuatu yang bisa menodainya. فكان عمله مردودا. Maka amalannya menjadi tertolak. فالأول لم يحقق الشرط الأول والثاني لم يحقق الشرط الثاني. Maka orang yang pertama tidak mewujudkan syarat yang pertama dan orang kedua tidak mewujudkan syarat yang kedua. Wal ibadatu wal a'malu arba'atu anwa. Maka ibadah dan amalan terbagi menjadi empat macam. Minha ma yakunu khalisan sawaba. Di antaranya ada amalan tersebut yang benar dan ikhlas dan benar. Khalisan lillahi. Ikhlas karena Allah. Muafiqan lissunnah. Dan sesuai dengan sunnah. Wa minha ma yakunu khaliyan minal amrain. Dan diantaranya ada yang kosong dari keduanya. La ikhlasa wa la mutaba'ah. Tidak ada ikhlas dan tidak ada mutaba'ah. Hadha an-naw'u tsani. Ini jenis yang kedua. An-naw'u tsalits. Jenis yang ketiga. An yakuna khalisan lillah lakin laysa muafiqan lissunnah. Dia melakukannya ikhlas karena Allah namun tidak mencocoki sunnah. Ar-rabi'. Jenis yang keempat, an yakuna muwafiqan lis-sunnati lakinnahu laysa khalisan lillah. Amalannya sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas karena Allah. Fal ibadatu wal a'malu arba'atu ahwal, laha arba'atu ahwal. Maka amalan dan ibadah memiliki empat keadaan. Al maqbulu minha wahid. Yang diterima hanya satu saja. Wa huwa ma kana khalisan sawaban muwafiqan lis-sunnah. Yaitu apa yang ikhlas dan apa yang benar sesuai dengan sunnah. Wa hadzal 'amalul maqbulu huwa alladhi yuhibbuhu Allah wa yardahu wa yuthibu 'alayhi. Dan amalan yang diterima ini adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan diterima di sisinya dan Allah ridai. Wa amma ghayruhu min al-a'mal 'ala al-ahwal ath-thalatha. Dan apa adapun yang selainnya dari tiga keadaan yang telah disebutkan tadi? Fa inna Allah la yuhibbuh. Maka Allah tidak mencintainya. Wa la yardha 'alayhi. Dan tidak meridainya. Wa la yaqbaluh. Dan tidak menerimanya. Bal yamqutu wa yakrahu wa yaskhatu 'ala ashhabihi. Bahkan Allah marah dan murka atas orang-orang yang melakukannya. Wa qad yu'adzabuna al-'adzab al-alim 'ala 'ibadatihim hadhihi. Dan terkadang seorang yang melakukannya diazab dikarenakan dengan azab yang pedih. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Halil muhim. Apakah yang penting? Wa halil maqsud. Apakah yang diinginkan? An na'mala faqat. Apakah kita hanya sekedar beramal saja? Wa an na'tiya bil ibadati faqat. Dan kita mendatangkan ibadah saja? Amil maqsud. Ataukah yang dimenjadikan tujuan atau maksud? An na'mala al 'amala alladhi yakunu maqbula. Kita beramal dengan amalan yang diterima. Hadha as-su'al. Maka pertanyaan ini yanbaghi an yakuna amama a'yunina. Hendaknya kita jadikan di hadapan mata kita. Wal jawab. Dan jawabannya. Laisal muhim. Bukanlah sesuatu yang penting. An na'mal. Kita hanya beramal. Walakinnal muhim. Namun yang terpenting. An yuqbala minnal amal. Diterima amalan kita. Walihada yurwa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu annahu qal. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata. Kunu liqabulil amali ashadda hamman minkum bil amal. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang lebih bersemangat untuk diterima amalannya dibandingkan bersemangat untuk beramal. Alam tasma'u Allah yaqul. Bukankah kalian mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya man tatlubul ilm. Wahai orang yang mencari ilmu. Ya man taktubul wajib. Wahai orang yang menulis PR atau wajiban rumah. Ya man tahfadhu matnan. Wahai seorang yang menghafal matan. Ya man tadkhulul ikhtibar. Wahai orang yang masuk ke dalam ujian atau ulangan. Ya man tuti'u walidayk. Wahai orang yang mentaati kedua orang tua. Ya man tatatawwa'u bi ba'd al-a'mal al-khairiyyah fi masjidin aw ma'hadin aw nadhafatin aw ghairi dhalik. Wahai orang-orang yang bersemangat melakukan amalan-amalan ketaatan dari membersihkan masjid, masjid melakukan amalan-amalan kebaikan, membantu orang lain dan lain sebagainya. La yakun hammuka. Jangan sampai sesuatu yang menjadi terpenting dalam dirimu. Wala yakun fikruka. Dan jangan sampai yang menjadi pemikiranmu. Kaifa ta'mal wa tatakhallas min al-'amal wa tantahi min. Engkau beramal dan gimana caranya kau selesai dari beramal? Hadhihi ibadat wa ta'at. Ini adalah ibadah dan ketaatan. Wa laysat zubalah wa qumamah tatakhallas minha fi ayyi makan. Dan bukanlah ini sebuah ibaratnya sebuah sampah yang kemudian engkau lempar dan engkau buang. Hadhihi ibadatun tuqarribuka min Allah. Ini adalah ibadah yang kau mendekatkan diri kepada Allah. Fahris ala an ta'ti biha ala al-wajhi alladhi yarda Allah bihi anka. Maka hendaknya engkau bersemangat untuk mewujudkannya dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang Allah ridai dari dirimu. Wanzur ila halik. Dan lihatlah kepada keadaanmu. Wanzuri ila haliki. Dan wahai para wanita, lihatlah keadaan kalian. Kaifa nahnu jami'an ma'al wajibat allati nukallafu biha. Bagaimana kita terhadap tanggung jawab yang kita dibebani dengannya? Indama yursalu ilaina al-maqta'u as-sawti li darsin min ad-durus. Ketika dikirimkan kepada kita sebuah rekaman dari pelajaran-pelajaran yang ada. Hal nahnu nas'a li kitabatihi wa irsalihi min ajli natakhallas min hadha al-amr? Apakah kita hanya berusaha kita mendengarkan, mencatat, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban ini? Am nahnu? Apakah kita nastahdhiru fi qulubina, menghadirkan di dalam hati kita annana fi ibadatin azimah, bahwasanya kita dalam ibadah yang agung. Nasluku tariqan ila al-jannah, kita sedang menempuh jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Indama taftahu al-hatif, ketika engkau membuka HP-mu. Wa tabda'u bi sama'i ad-dars, kemudian engkau memulai mendengarkan dan menyimak pelajaran. Thumma taktubu satran, kemudian engkau menulis satu baris. Thumma tuqifuhu hatta taktub, kemudian engkau mempause, memberhentikan rekaman hingga engkau bisa melengkapi catatanmu. Thumma taftah, kemudian engkau melanjutkan membuka lagi. Thumma taktub, kemudian engkau menulis lagi. Thumma yafutuka syai', kemudian tertinggal darimu sesuatu. Fatu'idul maqta'a min bidayatih, kemudian engkau mengulang mendengarkan dari awal lagi. Thumma tasma'u marratan ukhra, kemudian engkau mendengarkan untuk kedua kalinya. Anta fi ibadah, maka engkau dalam ibadah. Turidullaha an yarda 'anka, engkau ingin Allah ridha denganmu. Turidu an tadkhula al-jannata bisabab al-'ilm, engkau ingin untuk masuk surga dengan sebab ilmu. Isbir, maka bersabarlah. Tahammal, maka berusahalah. La yadhiq sadruka, jangan sampai dadamu, hatimu merasa sempit. Li'annaka fi tariq ila al-jannah, karena engkau sedang berada di jalan menuju surga. Fa talabul ilmi, maka talabul ilmi laisa mahsuran, tidaklah terbatas. Fi tariqin muayyanin, pada satu metode saja. Fa ma dumta tastafid, selama engkau bisa mengambil faedah. Taktub, dan engkau menulis. An raghbatin wa ikhlasin wa ta'abbud, karena engkau mencintai dan ikhlas dan engkau meyakini itu adalah ibadah. Fa anta fi khairin azim, maka engkau berada pada kebaikan yang besar. Wa alaina an nastahdhira hadha fi jami'il mashaq allati ta'ridu lana fi ibadatina, dan hendaknya kita hadirkan niatan ini dan hal ini dalam setiap sesuatu yang berat bagi kita dan dalam sesuatu dan segala ibadah kita. Wa an nastahdhira fi adhanina, dan hendaknya kita menghadirkan dalam benak-benak kita. Anna kathiran minal awqat, bahwasanya kebanyakan dari waktu-waktu kita. Tadhhabu fi ghairi ibadatillah, hilang dan berlalu tanpa ibadah kepada Allah. Fa ashabu, maka mereka para pelaku. Al-faragh, yang melewatkan waktu-waktu luang. Yamkuthuna sa'atin, mereka meluangkan dalam waktu-waktu yang luang tersebut. Ala maqati'a tafiha, dalam sesuatu yang berlalu tanpa ada faedahnya. Waqad yu'idunaha marratayn wa thalath, dan terkadang dia mengulangnya dua kali atau tiga kali. Waqad takunu tariqan ila an-nar wal a'yadu billah, dan terkadang itu menjadi sebab jalan menuju neraka wal a'yadu billah. Wa yasbiruna sabran shadidan, dan dia bisa bersabar dengan kesabaran yang kuat. Ala nasbiru ala tariqil jannah, Tidakkah kita sabar kepada jalan menuju surga? Ala natalazzadu fi tariqil jannah? Tidakkah kita bernikmat-nikmat dengan jalan menuju surga? Ayyuhal ikhwatul kiram, wahai saudara-saudaraku yang mulia. Ayyatuhal akhawatul karimah, wahai saudari-saudariku yang mulia. Min akbari masyakilina, termasuk yang paling besar dari permasalahan yang kita hadapi. Adamu salahi qulubina wa niyatina, tidak adanya kesalehan dalam hati kita dan diri kita. Law salahat qulubuna, andaikan hati kita adalah hati yang saleh dan baik. La sabarna 'ala at-ta'ah, kita akan bersabar di atas ketaatan. Wa taladzadzna wastamta'na biha, dan kita akan merasakan kenikmatan dan kelezatan dengannya. Lakin qulubuna ta'allaqat bi umurin ukhra, nas'alullah as-salamata wal 'afiyah. Namun akan tetapi hati kita berkaitan dengan sesuatu yang lainnya, semoga Allah memberikan kita keselamatan. Khulasatul amr, maka ringkasnya, ليس المقصود وليس المهم أن تعمل وتتخلص من العمل. Bukanlah yang diinginkan dan menjadi tujuan engkau selesai dari amalan. ولكن المهم والمقصود, akan tetapi yang terpenting dan yang menjadi tujuan, أن يقبل عملك, bahwasanya amalanmu diterima. أن يرضى الله عنك وعن عملك, Allah ridha denganmu dan dengan amalanmu. أن يتقبله رب العالمين, رب العالمين menerima darimu. علينا أن نستقيم كما أمر الله, sehingga hendaknya kita istiqamah sebagaimana Allah perintahkan. فاستقم كما أمرت, istiqamahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan, sebagaimana dalam ayat. وليس كما تحب أنت, dan bukan sebagaimana engkau cintai. وليس كما تهوى أنت, bukan sesuai dengan seliramu. المسألة الثالثة, permasalahan yang kedua. ما هي الأدلة, apa dalilnya. الدالة, yang menunjukkan. على أن الله لا يقبل أي عمل, bahwasanya Allah tidak menerima setiap amalan. مما يتقرب به إليه, yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah. إلا بالشرطين المذكورين في هذه المرتبة, kecuali dengan dua syarat yang disebutkan pada tingkatan ini. والجواب, maka jawabannya, إن الأدلة الدالة على هذه المرتبة كثيرة جدا, bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan atas tingkatan ini sangatlah banyak. وهي على أنواع عديدة, dan dia ada bermacam-macam. فهناك أدلة جمعت الشرطين, di sana ada dalil-dalil yang mengumpulkan dua syarat ini. ومن هذه الأدلة, dan di antara dalil-dalil tersebut, قول الله جل وعلا, firman Allah Ta'ala, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan yang mati demikian pula yang hidup agar menguji kalian siapa yang terbaik di antara kalian dalam amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Qala al-Fudhail ibn Iyad min tabi'it tabi'in wa min as-salaf al-ajla, berkata Fudhail bin Iyad, dan beliau adalah salah seorang dari tabi'ut tabi'in dan salah seorang imam salaf yang mulia. Qala, beliau berkata, ahsanu amala, yang terbaik amalannya, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Fa innahu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, karena amalan walaupun dia ikhlas namun tidak benar tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, dan apabila sudah benar namun tidak ikhlas juga tidak diterima. Lam yuqbal hatta yakuna khalisan, sehingga tidak diterima hingga dia benar-benar ikhlas. Wal khalisu idza kana lillah, dan ikhlas itu apabila seseorang beramal karena Allah. Wassawabu idza kana 'ala sunnah, dan benar apabila sesuai dengan sunnah. Fanastafidu min hadhihi al-ayah, maka kita mengambil faedah dari ayat ini. Wa min hadzal athar, dan dari athar ini. Annahu la yumkinu an yakuna al-'amalu sawaban maqbulan, bahwasanya amalan itu tidak mungkin benar dan diterima. Hatta yukhlisahu al-'abdu lillah, hingga seseorang mengikhlaskannya karena Allah. ويجرد المتابعة لرسول الله في عبادته, dan dia mewujudkan mutaba'ah dalam ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah. ومن الأدلة أيضا, dan termasuk dari dalilnya pula, قول الله تعالى, yaitu firman Allah Ta'ala, ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن, apakah ada agama yang lebih baik dari orang-orang yang menyerahkan diri ikhlas karena Allah dalam keadaan dia berbuat baik? Ay la ahsanu dinan, yaitu tidak ada agama yang lebih baik. Aw la ahsana dinan, atau tidak ada agama yang lebih baik. Fa ankara Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna hunaka dinun ahsanu min hadzal din, maka Allah mengingkari di sana ada agama yang lebih baik dibandingkan agama ini. Ma huwa, Apa itu? Islamul wajhi lillah ma'al ihsan. Seorang berserah diri kepada Allah dan berbuat ihsan. Wa hadhanil wasfan, dan dua sifat ini, wa huma, yaitu keduanya, Islamul wajhi, berserah diri kepada Allah, wal ihsan, dan berbuat ihsan, humal aslanil mutaqaddiman. Maka ini adalah dua prinsip yang hendaknya didahulukan. Wa huma, dan keduanya, kaunul amali khalisan lillahi sawaban muwafiqan lis-sunnati wasy-syari'ah. Yaitu keadaan amalan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kama qarrara dhalika jam'un min a'immatis salaf minhum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian banyak dari kalangan para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Illam yujad hadhani al-wasfan, apabila tidak didapati dua sifat ini, man ladhi yahsul yawm al-qiyamah, apa yang terjadi pada hari kiamat? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan kami hadapkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan dari amalan, maka amalan tersebut menjadi debu-debu yang berterbangan. Wa hunaka adillatun katsirah, dan di sana ada dalil-dalil yang sangat banyak. Dallat ala kulli syartin bi infiradih, yang menunjukkan atas masing-masing syarat secara tersendiri. Mimma dalla ala syartu al-awwal wa huwa al-ikhlas, dan yang menunjukkan atas syarat yang pertama yaitu ikhlas. Al-hadithul masyhur, hadis yang terkenal. Innama al-a'malu binniyat, hanya saja amalan itu sesuai niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ila akhir hadis, hingga akhir hadis. Asy-syartu tsani al-mutaba'ah, syarat yang kedua yaitu mutaba'ah. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ma yadullu ala dhalika, dan yang menunjukkan atas hal ini. Al-hadithul masyhur aidan, juga hadis yang masyhur. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Wa hadhanil hadithan, dan dua hadis ini. Min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sesuatu yang merupakan jawami'ul kalim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huma dalilun, dan keduanya adalah dalil. Ala anna al-a'mal allati tafqidu syartan min hadain asy-syartaini batilatun, bahwasanya amalan yang hilang salah satu dari dua syarat ini, maka amalannya batil. المسألة الرابعة, permasalahan yang keempat. هل هذه المرتبة, apakah tingkatan ini, اشتملت على شرطين, terkandung padanya dua syarat, أم شرط واحد, ataukah satu syarat saja. الجواب, maka jawabannya, اشتملت على شرطين كما سبق بيانه, terkandung padanya dua syarat sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. السؤال الآخر, pertanyaan yang lain. هل يكفي أحد الشرطين, apakah dicukupkan dengan salah satu syarat saja? Al-jawabu la yakfi kama sabaqa bayanuh, maka jawabannya tidak cukup sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wa aktsaru ma yahsulul khalalu, dan kebanyakan yang terjadi kekurangan padanya. Inda ba'dhin nasi, pada sebagian manusia. Inda ma yadhunnuna, ketika mereka mengira. Anna niyatal hasanata, bahwasanya niat yang baik. Wal qasda as-saliha, dan tujuan yang benar. Yakfi fi qabulil amal, maka ini cukup untuk diterimanya amalan. Wa yakfi fil udhri 'indan nas, dan itu cukup untuk mendapatkan udzur di sisi manusia. Walakin as-sahiha, namun yang benar. Alladhi 'alaihi ahlul ilmi, yang dijelaskan oleh para ahlul ilm. Annahu la yakfi ahadu syartain, bahwasanya tidak cukup hanya satu syarat saja. Wa anna husnal qasdi, dan bahwasanya niatan yang baik. La yakfi idza kana al-'amalu mukhalifan lis-sunnah, niatan yang baik tidaklah cukup apabila amalannya menyelisihi sunnah. Fanaqulu qa'idah, maka kita katakan kaidahnya. Husnul qasdi, niatan yang baik. La yakfi biduni muwafaqati sunnah, tidaklah mencukupi tanpa mencocoki sunnah. Fala budda an yakuna al-amal muwafiqan lis-sunnati khalisa, maka harus amalan itu sesuai dengan sunnah dan ikhlas. Ma fa'idatu hadhihi al-qa'idah, apa faedah dari kaidah ini? أن فهمها يجعلنا نعرف خطأ كثير من الناس, bahwasanya dengan memahaminya kita bisa mengetahui kesalahan yang ada pada kebanyakan manusia. الذين يهولون من شأن البدع, yang mana mereka bermudah-mudahan dan menganggap remeh perkara bid'ah. فيأتي بالبدعة متقربا بها إلى الله, maka seorang melakukan kebid'ahan dalam keadaan dia meyakini sedang mendekatkan diri kepada Allah. ويحتج بأن قصده حسن ولم يرد إلا الخير, dan dia berhujjah atau beralasan bahwasanya dia melakukannya dengan niatan yang baik dan tidak menginginkan kecuali kebaikan. فهل يكون فعله محمودا apakah perbuatannya ini kemudian menjadi sesuatu yang terpuji? Al-jawab, maka jawabannya la budda ma'a husnil qasdi an yakuna al-amal muwafiqan lis-sunnah. Harus bersama dengan niat yang lurus tadi, hendaknya sesuai dengan sunnah. Waqad marrat bina ba'd al-adillati dallati ala hadhihi al-umur. Dan telah berlalu dalil-dalil yang menunjukkan atas perkara ini. An ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dari agama kami, maka amalannya tertolak. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal dengan sesuatu yang tidak ada contohnya dalam agama kami, maka itu tertolak. Walau kana khalisan, walaupun dia ikhlas. Wa min al-adillati al-khassati allati tuwaddihu lana hadha al-ashl al-'azim. Dan termasuk dalil yang lebih gamblang lagi yang menjelaskan pada prinsip ini. Wa annahu la yakfi husnul qasd illa idza wafaqa al-amal as-sunnah. Bahwasanya tidak cukup niat yang baik kecuali sesuai dengan sunnah. Qissatu as-sahabi alladhi dhabaha udhiyatahu qabla salati al-Id. Yaitu kisah seorang sahabat yang dia menyembelih hewan kurbannya sebelum salat Id. قال له النبي صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya. Syatuka syatu lahmin. Maka hewanmu ini adalah hewan yang untuk diambil dagingnya. Hadis muttafaqun alaih. Wa huwa tawilun man arada an yuraji'ahu. Dan ini adalah hadis yang panjang, barang siapa yang ingin untuk memurojaahnya. Naqala al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan. An Ibn Abi Jamrah al-Maliki. Dari Ibnu Abi Jamrah al-Maliki. Min fawaid hadha al-hadith. Termasuk faedah dari hadis ini. Anna al-amala. Bahwasanya amalan. Wa in wafaqa niyatan hasanatan. Walaupun niatnya adalah niat yang baik. Lam yasihha. Tidaklah sah. Illa idha waqa'a ala wufq al-syar. Kecuali apabila amalan tersebut sesuai dengan syariat. Wa min al-adillati allati tadullu ala fahmi as-salafi was-sahabati li hadha al-ashl. Dan termasuk dalil yang menunjukkan pemahaman para salaf terhadap prinsip ini. Ma rawahu ad-Darimi bi isnadin sahih. Apa yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Anna Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ja'a ila unasin mutahalliqin fil masjid. Beliau datang kepada orang-orang yang sedang berhalaqah di masjid. Wa bi aydihim hasa. Dan di tangan mereka ada batu-batu kecil. Wa fihim rajulun yaqul kabbiru 100. Dan ada salah seorang dari mereka yang mengatakan takbirlah 100 kali. Fayukabbiruna 100 ya'udduna bil hasa. Maka mereka bertakbir 100 kali dalam keadaan mereka menghitung dengan batu kerikil tadi. Wa yaqul halilu 100 sabbihu 100 kadzalik. Dan orang tadi mengatakan bertahlillah 100 kali, bertasbihlah 100 kali dan seterusnya. Fawaqafa 'alaihim faqal. Maka Ibnu Mas'ud berhenti kepada mereka dan mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasna'un?" Apa ini yang aku lihat kalian lakukan? قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. Mereka mengatakan wahai Abu Abdurrahman, kunyah Ibn Mas'ud, kami menghitung tasbih dan takbir dan zikir dengan kerikil-kerikil ini. قال فعدوا سيئاتكم. Maka Ibn Mas'ud mengatakan hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. Maka aku jamin tidak akan terlewatkan kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun. ويحكم يا أمة محمد. Sungguh celaka wahai kalian umat Muhammad. ما أسرع هلكتكم. Sungguh cepatnya kalian binasa. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون. Mereka para sahabat Nabi kalian صلى الله عليه وسلم dalam keadaan masih banyak dan tersebar. وهذه ثيابه لم تبلى. Dan ini baju beliau belum usang. وآنيته لم تكسر. Dan bejana-bejana beliau belum pecah. والذي نفسي بيده. Demi zat yang diriku berada di tangannya. Innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Sungguh kalian berada dalam sebuah agama yang apakah agama ini lebih mendatangkan hidayah dibandingkan agamanya Nabi Muhammad? Au muftatihu bab dhalalah. Atau kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Qalu ya Aba Abdurrahman. Mereka mengatakan wahai Abu Abdurrahman. Ma aradna illa alkhair. Kami tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Qala wa kam min muridin lil khair lan yusiba. Maka Ibn Mas'ud mengatakan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia tidak mendapatkannya. Wa min al-adillati allati tadullu ala hadha al-ashl aidan. Dan termasuk dalil yang menunjukkan atas prinsip ini. Fi fahmi as-sahabati wat-tabi'in. Yaitu dalam pemahaman para sahabat dan tabi'in. Ma rawahu al-Baihaqi asy-Syafi'i. yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan beliau adalah seorang Syafi'i. Bi sanadin sahihin an Sa'id bin Musayyib. Dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyib. Annahu ra'a rajulan yusalli ba'da thulu'il fajri akthara min rak'atain. Bahwasanya beliau melihat seorang lelaki yang salat setelah terbitnya fajar lebih dari 2 rakaat. Yukthiru fiha ar-ruku'a was-sujud. Dia memperbanyak ruku' dan sujud padanya. Fanahah. Maka beliau melarangnya. Faqala ya Aba Muhammad. Maka orang itu mengatakan, wahai Abu Muhammad, yu'adzibunillahu 'ala shalah? Apakah Allah akan mengazabku karena perbuatan salat? Qala la. Maka beliau mengatakan, bukan. Walakin yu'adzibuka 'ala khilafi sunnah. Akan tetapi Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Qala al-Albani rahimahullah. Berkata al-Albani rahimahullah. Wa hadha min bada'i ajwibati Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Maka ini adalah sesuatu yang menunjukkan pemahaman dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Wa huwa silahun qawiyyun 'alal mubtadi'ah 'alal mubtadi'ah. Dan ini adalah senjata yang kuat atas para ahlul bid'ah. Alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'ah. Yang mereka menganggap baik dari perkara-perkara kebid'ahan. Bismi annaha dzikrun wa shalah. Dengan nama bahwasanya ini adalah zikir dan salat. Ai bi hujjatin. Yaitu dengan alasan itu. Thumma yunkiruna 'ala ahli sunnati inkara dzalika 'alaihim. Kemudian mereka mengingkari tatkala ahlus sunnah mengingkari perbuatan mereka tersebut. Wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna adz-dzikra was-shalah. Dan mereka menuduh ahlus sunnah mengingkari zikir dan salat. Wa hum fil haqiqati innama yunkiruna khilafahum lis-sunnati fi adz-dzikri was-shalati wa nahwi dzalik. Dan pada hakikatnya ahlus sunnah mengingkari mereka karena mereka menyelisihi sunnah Rasulullah dalam salat dan zikir tersebut. Hadhihi al-umur. Maka perkara-perkara ini yang bagi fahamuha jayidan. Hendaknya dipahami dengan baik. Wal istifadatu min fahmiha. Dan mengambil faedah darinya. Fi tafhimi wa irsyadi man yukhthi'. Untuk memahamkan dan membimbing orang yang terjatuh dalam kesalahan. Bisababil jahli aw adh-dhanni al-khathi'. Dikarenakan sebab kejahilan atau persangkaan yang salah. Yastafidu minha talibul ilmi fi raddi syubuhati wat talbisat. Dan seorang talibul ilm bisa mengambil faedahnya untuk membantah syubhat-syubhat. Wa fi ad-difa'i 'an ahli al-haqq alladhina yuttahamuna bil batil. Dan untuk membela para ahli ilm yang membantah mereka para tokoh kesesatan. Wa yusha'u 'anhum annahum la yuhibbuna ba'd al-ibadat. Dan menyebarkan bahwasanya mereka tidak mencintai sebagian ibadah. Wal haqiqah. Dan hakikatnya. Inna ahlal haqq yuhibbuna al-ibadat al-syar'iyyah. Bahwasanya ahlul haqq mereka mencintai ibadah-ibadah yang syar'i. Fi zamaniha al-mashru' wa makaniha al-mashru' bi sifatiha al-mashru'ah. Pada tempat yang disyariatkan, pada waktu yang disyariatkan, dan dengan tata cara yang sesuai dengan syariat. Wa min jamili kalami Syafi'i. Dan termasuk sesuatu yang indah dari perkataan Imam Syafi'i. Man istahsana faqad syarra. Barang siapa yang menganggap baik suatu perkara yang baru, maka dia telah mengadakan syariat. Ayyuhal ikhwatul kiram. Wahai saudaraku yang mulia. Inna lil ikhlasi was-sidqi fil ibadati atharan 'aziman. Bahwasanya pada keikhlasan dan kejujuran itu ada pengaruh yang besar. Wa ada'ul 'amali biduni shidqin wa ikhlas la qimata lahu wa la thawaba lahu. Dan bahwasanya melakukan amalan tanpa keikhlasan dan kejujuran tidak ada harganya. Bal sahibuhu muta'arridun lil wa'idi syadid. Bahkan pelakunya dia diancam dengan ancaman yang keras. Walau kanat a'maluhu min a'zami al-'ibad Walaupun amalannya termasuk amalan yang paling besar. Bal innal 'amala biqasdir riya'i was-sum'ati muhbitun lil 'amal. Bahkan amalan yang dilakukan karena riya dan sum'ah itu akan batal amalannya. Wa sababun min asbabi dukhulin nar. Dan akan menjadi sebab dari sebab-sebab masuknya ke dalam neraka. Kama fi haditsil thalathati alladhina hum awwalu man tusahharu bihimun nar. Sebagaimana dalam hadis tentang tiga orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Fa'alal 'abdi an yahrisa min al-khalal fi hadzal bab. Maka hendaknya wajib atas seorang hamba dia bersemangat untuk menutupi kekurangan dalam bab ini. Wa hiya mas'alatuna al-khamisatu wal akhirah. Dan ini adalah permasalahan yang kelima dan ini adalah permasalahan yang terakhir. Tanbihu ala ba'd al-khalal alladhi yaqa'u li ba'd an-nas fi hadha al-bab. Yaitu tanbih atas sebagian kekurangan yang ada pada sebagian manusia pada bab ini. Tanbihu al-awwal. Tanbih yang pertama. Qad nabbaha alayhi ba'd al-ulama'i kabni Rajab rahimahullah. Dan telah diingatkan oleh sebagian para ulama seperti Ibnu Rajab dan selainnya. Wahya anna ba'dhan nas, yaitu bahwasanya sebagian manusia, qad yadhummu nafsahu bainan nas, Terkadang dia mencela dirinya di tengah-tengah manusia. Yuridu bidzalika an yara an-nas annahu mutawadhi'un 'inda nafsihi. Dia menginginkan agar manusia melihat bahwasanya dia adalah seorang yang tawadhu. Fayartafi'u bidzalika 'indahum wa yamdahunahu bihi. Sehingga dia akan terangkat kedudukannya di mata manusia dan mereka akan memujinya. Wa hadza min daqa'iqi abwabir riya. Dan ini termasuk sesuatu yang rinci dari bab-bab riya. Al-amru tsani. Perkara yang kedua. Idza dhahara min al-'abdi ba'd at-ta'ati lin-nas. Apabila nampak dari seorang hamba sebagian amalan ketaatan di hadapan manusia. Duna qasdin minhu. Tanpa ada niatan darinya. Wa kanat a'maluhu mashubatan bil ikhlas. Dan bahwasanya amalannya disertai dengan keikhlasan. Amilaha lillahi ta'ala. Dia beramal karena Allah Ta'ala. Lakin ittala'a 'alayha ba'dhum. Akan tetapi diketahui oleh sebagian dari mereka. Fa'ajabahum 'amaluhu. Maka mereka para manusia menyukai amalan itu. Wa hamiduhu 'ala dhalik. Dan memujinya atas hal ini. Fahadha la yuhbitu 'amaluhu. Maka yang seperti ini tidak terhapus atau batal amalannya. Fahadha la yuhbitu 'amalahu wa la yunafi dhalika ikhlasahu. Maka ini tidak batal amalannya dan tidak menafikan keikhlasannya. Wa dalilu dhalika ma rawahu al-Imam Muslim min hadits Abi Dzar. Dan dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar. Innahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal. Beliau berkata. Ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min al-khair fayahmaduhu an-nasu alaihi. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang melakukan amalan kebaikan kemudian manusia memujinya atasnya? Qala tilka 'ajilu bushra al-mu'min. Maka Nabi menjawab itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang muslim. Idzan la tahzan wa la tadhiq min hadha al-amr. Oleh karena itu jangan bersedih jangan merasa sempit karena perkara ini. Wa hiris 'ala ibadatika wa hafiz 'alayha min ar-riya. Dan hendaknya engkau bersemangat atas ibadahmu dan engkau menjaganya dari riya. Wa sana'un nasi laysa biqadihin fi ikhlasik. Dan bahwasanya pujian manusia itu bukanlah sesuatu yang mencela atas ikhlasmu. Idza kana 'ala at-tariqati allati wasafna. Apabila engkau sesuai dengan jalan yang kami sifatkan tadi. At-tanbihu aw al-amru ats-tsalith. Tanbih atau perkara yang ketiga. Alaina an nahdhara min talbis asy-syaitan. Hendaknya kita berhati-hati dari tipu daya syaitan. Fa ba'dul 'ibad. Maka sebagian para ahli ibadah. Yakhafu 'ala niyyatihi. Mereka khawatir terhadap niat-niatnya. Wa yajtahidu lit-takhallus min ar-riya'i was-salamati minhu. Dan mereka berusaha untuk membersihkan dirinya dari riya dan agar selamat darinya. Fayara asy-syaitana hirsahu 'ala at-takhallus min ar-riya. Maka syaitan melihat bagaimana semangatnya untuk selamat dari riya. Fayuwaswisu lahu. Maka dia menggodanya. Wa yusqitahu fi maslakin syaitaniyyin akhar. Dan menjatuhkannya pada jalan syaitan yang lain. Idza ra'aka harisan ala ikhlas amalik. Apabila dia melihatmu semangat untuk mengikhlaskan amalanmu. Khaifan min ar-riya. Khawatir dan takut akan terjatuh pada riya. Yaziduka min al-khauf. Maka syaitan akan menambahkan rasa takut pada dirimu. Wa yuwaswisu laka. Dan terus menggodamu. Wa anta tura'i. Dan bahwasanya engkau telah terjatuh dalam riya. Wa yuhadziruka min ar-riya. Dan mengingatkanmu dari riya. Man huwa? Siapa dia? Syaitan. Syaitan. Nasih. Menasihatimu. Ihfaz adillat al-ikhlas wal riya. Mengingatkanmu tentang dalil-dalil ikhlas dan riya. Thumma yad'uka ila tarkil amali khaufan min ar-riya. Kemudian mengajakmu dan menyerumu untuk meninggalkan amalan karena takut terjatuh dalam riya. Li'annahu wajadaka. Karena syaitan mendapati dirimu. Khaifan min hadzal amr. Takut dalam perkara ini. Faja'aka min hadzal bab. Maka dia mendatangimu dalam bab ini. Famathalan. Maka sebagai contoh. Yakunu ba'dhun nasi qad i'tada 'ala fi'li al-khair. Sebagian manusia dia biasa melakukan amalan kebaikan. Min salatin. Dari perkara salat. Aw shadaqatin. Atau sedekah. Aw shaum tatawwu'. Atau puasa sunnah. Aw ijtihadin fi 'ilm. Atau bersungguh-sungguh dalam ilmu. Aw ta'awun. Atau bersungguh-sungguh dalam ta'awun. Aw ghairi dhalika min al-a'mal al-kathira. Atau selainnya dari amalan-amalan yang banyak. Fayarid lil abdi aridur riya. Maka mungkin akan muncul sesuatu dalam hati seorang hamba dari riya. Fayakhafu ar-riya'a 'ala nafsihi. Maka dia khawatir riya itu ada pada dirinya. Famadha yaf'alu asy-syaitan huna? Maka apa yang dilakukan oleh syaitan di sini? La yaqul laka terus-terus. Dia tidak mengatakan terus saja. La, tidak. Yuhadzziruka ar-riya. Namun syaitan mengingatkanmu dari riya. Wa yaqul laka anta al'an ta'mal riya'an. Dan dia mengatakan engkau sekarang itu beramal karena riya. Niyatuka ghairu khalisah. Niatmu tidak ikhlas. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. La ta'mal illa lillah. Jangan engkau beramal kecuali karena Allah. Hadzal amal sayudkhiluka an-nar li'annaka lasta mukhlishan. Amalan ini akan memasukkanmu ke dalam neraka karena engkau tidak ikhlas. Fa yastaslimu hadzal 'abdu adh-dha'if lisyaitan. Maka hamba yang lemah ini menyerah kepada syaitan. Madza yaf'al? Apa yang dia lakukan? La yujahidu nafsah. Dia tidak berusaha memerangi dirinya. La yughidhu asy-syaitana wa yaqharuhu fayamal. Dia tidak berusaha untuk memerangi syaitan kemudian dia terus beramal. Yastaslimu lis-syaitan wa yasma'u nushahu. Dia menyerah kepada syaitan dan mendengarkan nasihat syaitan. Fayatruku hadhihi at-ta'ah. Sehingga dia meninggalkan amalan ketaatan ini. Ma annaha ta'ah qad i'tada 'alayha wa ya'maluha lillahi khalisah. Padahal dia terbiasa melakukan amalan ketaatan tersebut dalam keadaan ikhlas karena Allah. Lakinna asy-syaitana akan tetapi syaitan wajada fursatan mendapati celah indama arada hadha al-arid li hadha al-abd min ar-riya ketika ada sesuatu dalam hati seorang hamba ini dari kekhawatiran akan riya wa hadha khatarun adzim maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya wa inhirafun jasim dan ini sesuatu penyimpangan yang nyata la yaqillu khataran tidak kalah berbahayanya amma yuqabiluhu min ar-riya was-sum'ah dari apa yang sebaliknya berupa perkara riya dan sum'ah. Waqad kashafa al-Fudail ibn Iyadh hadha al-inhiraf al-khatir. Dan Al-Fudail bin Iyadh telah menyingkap dari bahaya yang besar ini. Faqal, maka beliau mengatakan, tarkul 'amali li ajli an-nasi riya'un. Meninggalkan amalan karena manusia inilah riya. Wal 'amalu min ajli an-nasi syirkun. Dan beramal karena niatan manusia ini adalah syirik. Wal ikhlasu ay yu'afiyaka Allahu minhu. Dan keikhlasan yaitu tatkala Allah menyelamatkan dirimu dari keduanya. Qala Ibnu Muflih, berkata Ibnu Muflih, walil insani an yaf'ala ma amarahu Allahu 'azza wa jalla bihi wa raghabahu fihi. Hendaknya setiap insan dia beramal dengan amalan yang dia inginkan dan dia cintai. Wa yasta'inu billahi ta'ala wa yatawakkalu 'alayhi. Dan hendaknya dia meminta pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Fi wuqu'il fi'li minhu 'ala al-wajhi asy-syar'i. Agar dia meminta tolong agar melakukan amalan tersebut sesuai dengan syariat. وعالج هذه المسألة ابن تيمية علاجا طويلا مفيدا. Dan Ibn Taymiyah rahimahullah telah mengobati masalah ini dengan pengobatan yang sangat bermanfaat. ومن ذلك قوله. Di antaranya perkataan beliau. ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك. Barang siapa yang memiliki wirid atau ibadah yang rutin dia lakukan dari salat, dari zikir atau yang semisalnya, fa innahu yusallihu haitsu kan. Hendaknya dia terus salat sebagaimana biasanya. Wa la yanbaghi lahu an yad'a wirdahu al-mashru' li ajli kaunihi bainan nas. Dan jangan sampai dia meninggalkan ibadah yang rutin dia lakukan dikarenakan dia di tengah-tengah manusia. Idza 'alima Allahu min qalbihi annahu yaf'aluhu sirran lillah. Apabila Allah mengetahui bahwasanya dia melakukannya, mengetahui dari hatinya bahwasanya dia melakukannya karena Allah. Ma'ajtihadihi bersama dengan kesungguhannya. Fi salamatihi min ar-riya untuk berusaha agar bisa selamat dari riya. Wa mufsidatil ikhlas dan hal-hal yang merusak keikhlasan. Fa idza ja'aka asy-syaitanu yuwaswisu laka annaka mura'in. Dan apabila syaitan datang kepadamu dan mengganggumu bahwasanya engkau adalah tidak ikhlas. Goria. Intaha kalamu Syekh Islam. Maka selesai dari kalam Syekh Islam. Naqulul khulasah. Maka kita katakan ringkasnya. Idza ja'aka asy-syaitanu yuwaswisu laka. Apabila datang syaitan yang menggoda dirimu. Wa annaka tura'i fi ibadatika. Bahwasanya engkau riya dalam ibadahmu. Wa yutalibuka an tatruka al-amal. Dan mengajakmu untuk meninggalkan amalan. Fala taltafit ilayhi. Maka jangan engkau menoleh dan melihat kepadanya. Tamirra fi amalik. Dan hendaknya engkau terus dalam amalanmu. Wasalillah an yu'afiyaka min ar-riya. Dan mintalah kepada Allah agar Allah menyelamatkanmu dari riya. Wa la tuhaqqiq lis-syaitani raghbatahu. Dan jangan engkau mewujudkan syaitan dari keinginannya. Fa innahu lan yaqifa bika 'inda haddin. Karena syaitan tidak akan cukup menggodamu dalam satu batasan saja. Wa khulasatu hadhihi al-martabah. Dan ringkasan dari tingkatan ini annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimat an yuhaqqiqa al-martabata al-khamisata bi syartayha al-ikhlas wal mutaba'ah hendaknya mewujudkan tingkatan yang kelima ini dengan dua syaratnya yaitu ikhlas dan mutaba'ah wa an ya'lama anna Allah 'azza wa jalla dan hendaknya mengetahui bahwasanya Allah 'azza wa jalla la yaqbalu min al-'amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu tidak menerima amalan kecuali apabila ikhlas dan mengharapkan wajah Allah. Wa an ya'lama annahu man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amrun nabiy sallallahu 'alaihi wasallam fa huwa radd. Dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya seseorang yang beramal dengan sesuatu yang tidak ada contohnya dari perkara agama ini, maka amalannya tertolak. Wa an yas'ala al-'abdu nafsahu. Dan hendaknya seseorang bertanya kepada dirinya sendiri. Indal qiyami bi ayyi ibadah. Ketika dia melakukan ibadah apapun itu. Su'alain. Dia bertanya kepada dirinya dengan dua pertanyaan. As-su'alul awwal. Pertanyaan yang pertama. Liman a'malu hadhihi al-ibadah? Li ajli madha? Untuk siapa engkau beramal ibadah ini dan untuk apa? Hal hiya lillah? Apakah untuk Allah? Am lid-dunya? Ataukah untuk dunia? Am lir-ri'i was-sum'ah? Atau karena riya dan sum'ah? Wa an yas'ala nafsahu as-su'al ats-tsani. Dan hendaknya dia bertanya kepada dirinya dengan pertanyaan yang kedua. Kaifa a'maluha? Bagaimana aku beramal? Wa kaifa utabbiquha? Dan bagaimana aku menerapkannya? Hal ala hawai? Apakah karena hawa nafsu? Hal ala raghbati? Atau karena kecintaanku? Hal ala ma yaf'aluhu an-nas fi 'adatihim? Atau karena apa yang dilakukan manusia pada adat kebiasaannya? Am attabi'u fi dhalika sunnatan nabiy sallallahu alaihi wasallam? Ataukah aku melakukannya karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa 'alaina an nujahida anfusana fi dhalika al-bab. Dan hendaknya kita memerangi hawa nafsu kita dalam bab ini. Wa alla naltafita ila wasawisi syaitan. Dan janganlah kita menoleh kepada godaan-godaan syaitan. Wa an nahrisa qadra al-istita'ah. Dan kita bersemangat sesuai dengan kemampuan kita. Ala salamati al-amali wa khuluwihi min ash-shawa'ib al-mubtilati lil-thawabi aw al-munqisati lil-thawab. Atas keselamatan amalan kita dari noda-noda dan hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan. Wa hadhihi al-munqisat aw al-mubtilat hiya. Dan hal-hal yang bisa mengurangi atau merusak amalan ini yaitu asyirku bi jami'i anwa'i, syirik dengan berbagai jenisnya. Wa al-umurul munafiyah lil ikhlasi katsira, dan perkara-perkara yang menafikan keikhlasan, dan ini sangat banyak. La yakadu yaslamu minna ahadun minha, hampir-hampir tidak ada dari kita yang selamat darinya. Minha, di antaranya. Wahid, yang pertama. Hubbud dunya wal mal wa hubbush shuhrah, cinta terhadap dunia, harta, dan cinta ketenaran. Al-thani hubbu syarafi wal ri'asah. Yang kedua, cinta kemuliaan dan kepemimpinan. Al-thalith al-ri'a. Yang ketiga, ri'a. Al-rabi' al-sum'ah. Yang keempat, sum'ah. Al-khamis al-ujub. Yang kelima, ujub. Fahadihi al-umur. Maka perkara-perkara ini tunafi al-ikhlas, menafikan keikhlasan. Wala tajtami'u ma'al ikhlas, dan tidak akan terkumpul dengan ikhlas. Wala yumkinu lil 'abdi an yukhlisa 'amalahu lillahi illa idza dhabahaha bis-sikkin, dan tidak mungkin seorang hamba bisa ikhlas karena Allah kecuali menyembelih perkara-perkara ini dengan pisau. Fala yatma' fi madhi an-nasi wa asy-syarafi 'indahum, maka dia tidak memiliki ketamaan atas pujian manusia dan kemuliaan di sisi mereka. Wa 'alal 'abdi an yahrisa, dan hendaknya seorang hamba dia bersemangat al-du'a'in nabawiyil 'azim, untuk berdoa sesuai dengan doa nabi yang agung. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku mengetahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku meminta ampunan kepadamu dari apa yang aku tidak ketahui. Wa naktafi bihadzal qadr walhamdulillahi rabbil alamin. Maka kita cukupkan sampai di sini, walhamdulillahi rabbil alamin.